بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita masih dalam bacaan fawaid yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah dari hadisnya Abu Malik Al-Harith Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Al-hadith qala rahimahullah fa fi hadzal hadith fawaidu, dalam hadith ini beberapa fawaid, pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, al-hathu ala tuhuri, motivasi untuk senantiasa seseorang bersuci, yaitu berwudu ataupun mandi wajib. Wa bayanu manzilatihi min ad-din, dan juga penjelasan tentang kedudukan bersuci dalam agama. Wa annahu syatrul iman, bahwasanya bersuci itu separuh dari keimanan. Nah, dan sebagian lagi memaknai bersuci, bersuci dari, mensucikan hati dari perkara-perkara penyakit hati. Kemudian yang kedua, al-hathu ala hamdillahi wa tasbihi, juga yang kedua adalah dorongan dan motivasi untuk senantiasa memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, dan juga bertasbih, mensucikannya dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, yaitu dengan ucapan subhanallah. Wa anna dhalika yamla'ul mizan, bahwasanya yang demikian itu dapat memenuhi timbangan, memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Wa annal jam'at tasbih wal hamd, bahwasanya menggabungkan ucapan tasbih dan alhamdulillah, kalimat subhanallah walhamdulillah, menggabungkan dua kalimat itu, yamla'u ma bainas samai wal ard, memenuhi antara langit dan bumi. Ya, maaf, subhanallah, ya luar biasa keutamaan ucapan ini. Nah, kemudian yang ketiga, al-hathu ala shalah, motivasi untuk mengerjakan salat. Wa annaha nurun, bahwasanya salat adalah cahaya. Wa yatafarra'u ala hadhihi al-fa'idah, sehingga bercabang dari faedah ini, annaha tuftahu lil insani babul ilmi wal fikhi. Masyaallah. Ibnu mengatakan bahwasanya salat adalah cahaya, dan dengannya seseorang dia bisa mendapatkan petunjuk di dunia ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan cahaya untuk menuju masuk ke dalam surganya nanti pada hari kiamat. Sehingga bercabang dari faedah ini, kata beliau, annaha tuftahu lil insan babul ilmi wal fikhi, akan membukakan pada seseorang pemahaman ilmu dan fikih. Naam. Artinya apabila seseorang memperhatikan perkara solatnya, maka ini akan membukakan ilmu baginya. Naam. Dan mafhumnya, kalau solat adalah nur cahaya, maka tentu meninggalkannya adalah kegelapan, sehingga dia jauh dari kebaikan di dunia ini. Naam. Karena itu hendaknya kita benar-benar memperhatikan perkara solat ini, punya ihtimam, ya, solat itu solat wajib ataupun solat-solat sunnah yang lainnya. Nah, semakin kuat kita menjaga solat kita, maka semakin kuat pula untuk kita mendapatkan cahaya yang terang benderang yang dengannya Allah memberikan kita taufik di dunia ini untuk melakukan kebaikan. Nah, dan kita lebih jauh daripada kesesatan. Dan sebaliknya, apabila perkara solat tidak kita perhatikan dengan sebaik-baiknya, maka kita lebih dekat kepada naam kesesatan waliyadu billah. Kemudian yang keempat, al-hathu ala sadaqah, motivasi untuk bersedekah. Wabayanu annaha burhan, dan penjelasan bahwasanya sadaqah adalah burhan, dalilun ala sidqi imani sahibiha, merupakan bukti akan kejujuran keimanannya. Kemudian yang kelima, al-hathu ala sabri, motivasi untuk senantiasa bersabar. Wa annahu dhiya, bahwasanya sabar adalah dhiya, penerang. Wa annahu yahsulu minhu masyaqqah ala al-insani kama tahsulu al-masyaqqah bil hararah, bahwasanya dia akan mendapatkan masyaqqah dengan bersabar, yaitu masyaqqah, rasa berat, sebagaimana dia mendapatkan rasa berat dari perkara yang panas, cahaya yang panas. Karena telah kita sebutkan bahwasanya matahari itu disifatkan sebagai dhiya, cahaya tapi disertai dengan hawa panas. Beda kalau bulan, qamarun munir, qamar yang munir bercahaya tapi disertai dengan apa? Naam, cuaca yang dingin, yang lembut. Maka demikian kesabaran, ya, kebaikan dibaliknya, tetapi dia tentu akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan darinya. Naam. Kemudian yang keenam, anna al-Qur'ana hujjatun lil insani aw alayhi, bahwasanya Al-Qur'an bisa menjadi hujjah untuknya, yaitu kebaikan untuknya, ataupun bisa akan menjadi suatu bahaya baginya ketika dia menolaknya dan tidak mau mengamalkannya. Walaysa hunaka wasita bihaitsu la yakunu hujjatun lil insani aw hujjatun alayhi, bal imma kadha wa imma kadha, fa nas'alullah an yaj'ala hujjatan lana nafi'an lana. Jadi Al-Qur'an hujjah bagi seseorang, bisa menjadi kebaikan untuknya ataupun justru bisa menjadi bahaya baginya. Dan tidak ada di sana perantara, kata beliau, sehingga dia tidak menjadi hujjah baginya, ya, atasnya. Hanya ada dua. Imma anda mendapatkan kebaikan, jika anda mengimaninya, mengamalkannya, bersabar menjalankannya, ataukah anda akan mendapatkan darar, bahaya, karena menolak Al-Quran ataupun enggan mengamalkannya. Fanas'alullah an yaj'alahu hujjatan lana nafi'an lana, maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikannya hujjah bagi kita, yang memberikan manfaat bagi kita. Kita mengimaninya, membacanya, mengamalkannya, berupaya juga mendakwakan isinya. Naam. Kemudian yang ketujuh, anna kullan nas la budda an ya'mal, bahwasanya setiap-tiap manusia mesti dia harus beramal. Ya qawlihi kullun nas yaghdu, setiap manusia yaitu berupaya. Wa thabata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, asdaqul asma Harith wa Hammam, yes, sejujur-jujur nama adalah yang bernama Harith dengan Hammam. Lianna kulla insanin harithun wa hammam, ya, karena setiap orang harith, ya, wa hammam. Kemudian yang kedelapan, annal amil imma ayatiqa nafsa wa imma ayubiqaha, bahwasanya amil, orang yang beramal itu melakukan sesuatu, dia bisa membebaskan dirinya dari azab Allah dengan amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan. Wa imma yubiqaha, ataupun dengan amalannya, perbuatannya, membinasakannya. Jadi apa yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, bisa untuk kebaikan atau bahkan malah memudaratkan. Nah, untuk orang yang berakal, dia akan memilih amalan yang bisa menjadikannya menjadi baik. Karena beramil itu yang bekerja, yang beramal, ya, hanya ada dua pilihan. Beramal untuk kebaikan, minimal kebaikan dunianya, ya, ataukah dia beramal melakukan sesuatu untuk membinasakan dirinya sendiri. Naam, baik di dunia ataupun di akhirat. Naam, ayyu'tiqa nafsah wa imma ayyubiqaha. Fa in 'amila bi ta'atillah, jika dia melakukan amalan ketaatan kepada Allah, wajtanaba ma'siyatahu dan menjauhi maksiat kepadanya, faqad a'taqa nafsah, berarti dia telah membebaskan dirinya ay dari kebinasaan. Wa harraraha min rikis syaitan, dia membebaskan dirinya dari perbudakan syaitan. Wa in kana al-amru bil aksi faqad awbaqaha, dan apabila justru sebaliknya yang dia lakukan, dia beramal untuk syaitan, dia bermaksiat, faqad awbaqaha ay ahlaka, maka dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan. Kemudian yang kesembilan, annal hurriyat al-haqiqiyah, sesungguhnya al-hurriyat al-haqiqiyah, kemerdekaan yang hakiki, hiya al-qiyamu bi ta'atillah. Berarti merdeka berarti apa? Adalah al-qiyamu bi ta'atillah. Yaitu apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa laysat itlaq al-insani nafsahu liya'mala kulla shay'in aradahu. Naam, dan bukan yang dimaksud merdeka yaitu manusia bebas melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Jadi bukan yang dimaksud merdeka kata beliau, ya, itlaqul insani, naam, atau itlaqal insani nafsahu. Ya, dia membebaskan dirinya, ya, liya'mala kulla shay'in arada, untuk melakukan segala sesuatu yang dia lakukan. Itu bukan merdeka. Tapi merdeka adalah al-qiyamu bi ta'allah, bi ta'atillah. Dia bebas melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi nuniyatihi, dalam nuniyanya, fi nuniyya, harabu min ar-riqqi alladhi khuliqa la wa balaw bi riqqi an-nafsi wash-shaytani. Harabu min ar-riqqi, mereka berlari, ya, dari ar-riqqi, perbudakan, penghambaan yang dengannya mereka diciptakan. Artinya kita diciptakan oleh Allah supaya kita apa? Memperhambakan diri, ya, kepada siapa? Kepada Allah. Sementara manusia justru menghindarinya. Wa balaw bi riqqin nafsi wasyaitani. Bahkan dan pada akhirnya ketika dia lari dari memperhambakan dirinya kepada Allah, dia pun memperhambakan dirinya kepada dirinya, hawa nafsunya dan syaitan. Naam. Fa kullu insanin yafirru min ibadatillah. Maka setiap manusia yang berlari dari penghambaan diri kepada Allah, fa innahu sayabqa fi riqqi syaitan, maka dia akan tetap kekal dalam perbudakan syaitan. Wa yakunu 'abidan lisyaitani, sehingga dia pun menjadi 'abid, hambanya syaitan. Naam. Mana yang dipilih? Mau menjadi hamba bagi Allah yang dengannya kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, atau anda memilih, ya, hambanya syaitan sehingga dia pun akan menjadi hina di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat dengan dimasukkannya di dalam neraka, bahkan waliyadzubillah, ya, boleh jadi dia akan kekal di dalamnya ketika dia, naam, ya, keluar dari penghambaan diri kepada Allah secara mutlak, dengan dalam artian dia memilih menjadi kafir musyrik, ya, wal iyadu billah, sehingga dia pun menjadi budaknya syaitan, sehingga hinalah dia di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Nah, demikian diantara fawaid yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam syarahnya yang singkat terhadap hadisnya Abu Malik Al-Harith Ibni Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pada hadis yang ke 23 ini. Wallahu a'lam.